الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi wa Sunnah. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang batasan mahar atau as-sadaq. Telah kita jelaskan bahwa tidak ada batasan minimal. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bernilai atau yang dijadikan sebagai upah, maka diperbolehkan untuk dijadikan sebagai mahar. Oleh karena itu telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang hendak menikah, beliau mengatakan, "Iltamis wal khataman min hadid." Hendaknya engkau mencari mahar meskipun cincin besi. Cincin besi yang mungkin nilainya sangat rendah. Rasulullah SAW menjadikannya sebagai mahar. Dan bahkan Rasulullah SAW menjadikan sebagai mahar apa yang dihafal dari surah-surah dalam Al-Quran Karim oleh sahabat tersebut, dan dijadikan itu sebagai mahar bagi sahabat tersebut ketika menikahi wanita yang pada awalnya menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hal al-akthar, haddul akthar, batasan maksimal. Tidak ada batasan maksimal. Berapapun jumlahnya untuk dijadikan sebagai mahar, maka diperbolehkan. Hanya saja merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa keberkahan sebuah pernikahan di antara sebabnya adalah tidak memberatkan bagi pihak suami dalam menetapkan mahar yang sangat tinggi nilainya, menunjukkan keberkahan dalam sebuah pernikahan. Mahar yang ringan yang memudahkan bagi seorang laki untuk menikah, tidak memasang target dengan nilai yang sangat tinggi yang menyulitkan bagi seorang muslim untuk menikah demi untuk menjaga dan memelihara kehormatannya. Sebagaimana yang kita ketahui, pada sebagian masyarakat di mana mereka menetapkan mahar atau yang bersama dengan mahar yang mereka sebut dengan, kalau di Sulawesi disebut uang naiknya, mahar beserta dengan biaya pernikahannya, itu diangkat setinggi-tingginya. Apalagi jika seorang wanita dikenal memiliki nasab keturunan yang bagus. Si fulanah berasal dari keturunan yang berdarah biru misalnya. Oh, ini fulanah dari keturunan Raden. Si fulanah dari keturunan Karaing. Dari keturunan Andi. Sehingga mereka masang nilai mahar yang sangat tinggi sekali. Sehingga tidak seorang pun yang berani untuk mengajukan dirinya untuk melamar unta tersebut karena terlalu tinggi. Di samping itu pula mereka biasanya melihat siapa yang akan menjadi calon suami. Apabila calon suami tersebut bukan dari keturunan yang mereka ketahui juga berasal dari garis keturunan Ningrat atau yang berdarah biru, biasanya mereka enggan untuk menikahkannya. Sehingga kita mendapati tidak sedikit di antara wanita-wanita yang membiru darahnya itu, yang berdarah biru itu, menua dalam keadaan mereka tidak menikah. Ya, perawan tua, tidak sedikit. Sampai nenek-nenek usia 70 tahun masih suka berhias. Masih mengharapkan masih ada orang yang mau mendatanginya. Siapa yang mau datang? Kondisinya sudah seperti itu. Gigi sudah mulai berjatuhan. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini disebabkan karena mereka membuat standar-standar tertentu yang tidak disyariatkan dalam Islam. Adapun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna a'zama an-nikah aisaruhunna ma'unah." Sesungguhnya pernikahan yang paling agung, yang paling baik, yang paling berkah adalah yang paling mudah maharnya. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Al-Hakim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sadaqiha." Termasuk di antara keberkahan seorang wanita memudahkan urusannya, tidak dipersulit, dan sedikitnya nilai mahar yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, mahar-mahar dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam nilainya tidak mahal, ya. Nilainya sangat murah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan dalam kehidupan mereka. Lalu berkata al-muallif rahimahullah taala, "Al-hikmatu min mashru'iyyati shadaq." Hikmah disyariatkannya mahar. Al-hikmah min tashri'i shadaqi hiya izharu sidqi raghbati az-zawji fi mu'asharati zawjatihi mu'asharatan syarifah. Hikmah disyariatkannya mahar yang diberikan oleh pihak suami kepada istrinya adalah menampakkan kesungguhan dan kejujuran keinginan seorang suami untuk hidup bergaul bersama dengan istrinya dalam pergaulan yang mulia, dalam keadaan seorang istri dimuliakan, dihormati, ditinggikan kedudukannya. Maka adanya mahar menunjukkan keseriusan seorang lelaki bahwa dia benar-benar berkeinginan untuk menikahi wanita tersebut dengan segala konsekuensinya dari menjaganya, memeliharanya, memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah. Maka dengan adanya mahar tersebut adalah bukti kesungguhan seorang lelaki. wa bina' hayatin zaujiyatin karimah, dan untuk membangun sebuah kehidupan suami istri yang penuh dengan kemuliaan. Kama anna fihi i'zazan lil mar'ah wa ikraman laha, sebagaimana dengan adanya mahar tersebut juga akan memuliakan seorang wanita, memuliakan, mengagungkan, menghormati seorang wanita sehingga dia tidak disepelekan, tidak direndahkan, tidak seperti yang terjadi di zaman jahiliyah. Maka dengan adanya pemberian seorang lelaki kepada istrinya, maka itu menunjukkan bahwa dia bersiap untuk memuliakan dan menjaga serta memelihara wanita yang telah resmi menjadi istrinya tersebut. Wa tamkinan laha min an tatahayya lizawaji bima tahtaju ilaihi min libasin wa nafaqatin. Dan ini juga akan semakin memperkokoh, semakin menguatkan, semakin mewujud nyatakan bagi wanita tersebut untuk bersiap-siap menghadapi pernikahan, sehingga dia pun mempersiapkan apa yang dia butuhkan dari pakaian, demikian pula dari nafkah. Ini diantara hikmah disyariatkannya adanya mahar dalam pernikahan tersebut. Kemudian al-jim al-hikmah fi ja'li sadaqi bi yadi rajul, hikmah mengapa mahar itu berada dalam tanggung jawab seorang laki, yakni laki yang berhak untuk memberikan, yang berkewajiban untuk memberikan mahar kepada wanita. Kenapa tidak sebaliknya? Kenapa bukan wanita yang membayar mahar yang diberikan kepada suami? Kenapa tidak demikian? Kenapa harus dari pihak laki? Kata beliau, ja'alul Islam as-sadaqa 'ala az-zawji. Wa ja'ala al-Islam as-sadaqa 'ala az-zawji raghbatan minhu fi siyanati al-mar'ah. Islam menetapkan mahar itu merupakan kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Tapi kewajiban suami. Hikmahnya adalah raghbatan minhu, untuk menunjukkan keseriusannya, keinginan yang kuat dari pihak lelaki tersebut untuk menjaga dan memelihara wanita itu. Min antum tahana karamatuha, daripada direndahkan atau dihilangkan kemuliaan seorang wanita. Fi sabili jam'il mal alladhi tuqaddimuhu mahran lirajul. Ya, untuk menjaga seorang wanita daripada wanita menjadi rendah kedudukannya, hilang kemuliaannya ketika dia berjalan, ketika dia berusaha untuk mengumpulkan harta yang akan dia berikan sebagai mahar kepada lelaki. Maka untuk memelihara wanita. Sebab kalau mahar itu diserahkan kepada kaum wanita untuk dibayar kepada laki, maka tentu dia akan berusaha mewujudkan mahar tersebut. Dia akan mencari. Akhirnya dia bekerja. Akhirnya dia keluar rumah. Sementara di dalam Islam, yang dianjurkan bagi seorang wanita adalah tinggal dalam rumahnya. Tugas seorang wanita adalah mengerjakan berbagai macam pekerjaan, khidmah, pelayanan yang ada di dalam rumah, bukan di luar rumah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Sehingga kalau ditetapkan mahar itu merupakan kewajiban seorang wanita, maka ini akan menuntut dia untuk keluar dari rumahnya, yang menyebabkan hilangnya kehormatan seorang wanita. Wa hadza yattafiqu ma'al mabda' at-tashri'i, dan ini ketika ditetapkannya kewajiban mahar itu kepada pihak suami, ini sejalan dengan prinsip dasar di dalam syariat. Apa prinsip yang ditetapkan dalam syariat? fi anna ar-rajula huwa al-mukallafu biwajibatin nafaqah duna al-mar'ah. Bahwa lelaki itulah yang diberi beban untuk berkewajiban menafkahi keluarganya, bukan wanita yang diberi beban. Akan tetapi lelaki, lelakilah yang berkewajiban untuk menafkahi keluarganya, menafkahi anak-anaknya. Sehingga penyerahan mahar dari seorang laki kepada istrinya ini seakan-akan merupakan tanda permulaan yang mengharuskan seorang lelaki untuk memenuhi segala keperluan dan yang dibutuhkan oleh pihak keluarganya tersebut, pihak istrinya, demikian pula anak-anaknya. Sehingga adanya penyerahan mahar itu adalah permulaan al-mabda' tasyri'i, yang ini adalah merupakan prinsip yang ditetapkan dalam syariat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum lelaki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bukan wanita. Disebabkan karena Allah Azza wa Jal memberi kelebihan kepada kaum lelaki dalam hal kemampuan mereka mencari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa kaum lelaki itu memimpin para wanita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan kaum lelaki di atas kaum wanita, ya, dari kekuatan mereka, kemampuan mereka, demikian pula dalam hal memberi nafkah. Kembali kepada kewajiban lelaki, maka lelakilah yang akan menafkahi istrinya, demikian pula anak-anaknya. Ini diantara hikmah ditetapkannya mahar tersebut pada pihak lelaki, bukan pada pihak wanita. Sampai di sini, ikhwan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.